Lebih dari pemenang, sebuah kata yang mengganggu rasa. Karena pemenang sudah luar biasa. Bagaimana mungkin bisa lagi lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang, satu kata yang perlu diungkapkan dalam nada yang pas. Satu kata yang perlu disingkat dalam penjelasan yang lengkap. Ya, lebih dari pemenang tetap saja mengganggu rasa, mengganggu pikir kita. Bagaimana mungkin? Karena pemenang sudah lebih tinggi. Apalagi yang lebih tinggi? Lebih dari pemenang adalah sebuah ungkapan yang menceritakan kita bukan sekedar seorang pemenang yang memenangkan sebuah pertempuran, atau pemenang yang bisa memberikan penghiburan pada yang kalah. Bukan. Tapi lebih dari pemenang adalah pemenang yang bahkan rela kehilangan apa yang disebut orang menang. Lebih dari pemenang adalah orang yang digambarkan menerima kekekalan, sehingga kesementaraan bukan apa-apa di dalam hidupnya. Lebih dari pemenang membuat ia tertawa dalam duka. Lebih dari pemenang membuat ia bahagia dalam aniaya. Lebih daripada pemenang membuat dia tersenyum menghadapi kematian. Lebih dari pemenang membuat dia tak pernah gelisah di kekacauan kehidupan. Lebih dari pemenang membuat dunia tampak terang sekalipun diliputi dengan kegelapan yang sangat menakutkan. Lebih dari pemenang membuat orang melangkah dalam kepastian, dari iman kepada iman, menggapai kemenangan, dari kesementaraan menuju pada kekekalan. Maka lebih dari pemenang tak ada yang bisa mengganggunya. Lebih dari pemenang ia sangat merdeka dalam rasa. Tak ada kegelisahan, tak ada ketakutan di sana. Yang ada hanyalah kebahagiaan dan rasa untuk berbagi untuk sesama. Ia terus mencari, bukan apa yang dipentingkan diri. Ia terus mencari apa yang dibutuhkan insani di muka bumi, yang bisa dia berikan dari dirinya. Lebih dari pemenang membuat ia mampu menyangkal diri. Lebih dari pemenang membuat ia mampu melewati kesulitan. Lebih daripada pemenang, ia rela menikmati penderitaan. Lebih daripada pemenang membuat dia lain di tengah dunia, karena dia adalah garam dan terang. Segera mencipta perbedaan, segera membuat kita yang memandang terduduk merenung betapa hebatnya menjadi orang. Bukan saja pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Semoga Anda orangnya dan saya juga. Kita lebih dari pemenang. Kiranya itu bukan hanya ucapan, tapi kenyataan. Bersama saya, Bigman Sirait.